بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. طيب kita sudah masuk, insyaallah kita akan masuk pada bab sifatus salah. Anda baca? Fadhol. Bab sifat salah, yaitu kaifiyat salah. Yustahabu an ya'tiya ilaiha bisakinah wal waqar. Dan mendatangi salat dalam keadaan yang tenang dan ya, sakinah wal waqar. Sakinah tenang, waqar tenang juga. Terlebih bagi termasuk mereka yang mendatangi sholat dalam keadaan masbuk. Maka di antara perbuatan yang makruh, yang tercela dalam hal ini, seorang mendatangi sholat sekalipun dia masbuk dalam keadaan terburu-buru, berlari misalnya. Apalagi kalau sholatnya, ruangan sholat masjidnya itu lantai dua, sholatnya di lantai dua, lari-lari dari pintu sampai kan ke saf. Jarak dari pintu sampai saf itu 10 meter. Seberapa banyak orang yang akan terganggu dari perbuatan tadi. Dan ini menyelisih sunnah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ila shalah." Hadis yang lain. "Idza uqimatish shalah fala ta'tuha tas'auna." وَأَتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَأَتَاكُمْ فَأَتِمُّوا. Hadis yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah ditegakkan salat, maka jangan kalian mendatanginya dalam keadaan berlari, tas'aun, tetapi berjalan saja. Dan wajib atas kalian, fa'alaikum bi as-sakinah. Wajib atas kalian untuk mendatanginya dengan sakinah, dengan ketenangan. Dan apa yang kalian dapatkan dari salat tadi, maka sempurnakan atau lanjutkan, maka dan apa yang terlewatkan, sempurnakan. Jadi keliru sebagian orang, misalnya imamnya sudah ruku misalnya, lalu dia terburu-buru, tidak, lanjutkan saja, berjalan dengan tenang dan apa yang terlewatkan sempurnakan. Dan masuk masjid dengan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh di sini, dan mengucapkan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ufir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Tambahan Allah maghfir li dhunubi ini diriwayatkan oleh ashabus sunan di antaranya At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Ahmad. Hanya didapatkan dari riwayat Fatimah binti Al-Hasan dari Fatimah Al-Kubra. Siapa Fatimah Al-Kubra? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah bin Al-Hasan ini tidak mendapati atau tidak bertemu dengan Fatimah bintu Rasulillah. Artinya sanad ini terputus. Adapun riwayat yang lain yang lebih sahih, sebagaimana dalam Muslim dan yang lainnya juga, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad juga. Ya, ini dari hadis Usaid. Dari hadis Usaid tanpa ada tambahan Allahumma ighfirli dzunubi. Usaid hanya mengatakan bahwasanya Nabi masuk masjid, beliau bersalawat atas Rasulullah lalu mengucapkan Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Demikian juga riwayat terkait keluar masjid, karena dia satu rangkaian hadis. Afwan, bukan Usaid ya, Abi Usaid. Abi Usaid, Abu Usaid, Abu Usaid Hamzah di awalnya. Demikian juga doa keluar masjid. Salawat, tentunya salawat berserta dengan salam. Lalu Allahumma aftahli abwaba fadlik. Ini yang sahih. Adapun tambahan tadi diriwayatkan dari dengan sanad yang munqati. Wallahu alam. Terus jadi rukun dalam salat itu takbiratul ihram. Takbir yang pertama ini disebut takbiratul ihram. Ingat, yang menjadi rukun takbir, bukan mengangkat tangannya. Yang menjadi rukun adalah takbir, bukan mengangkat tangannya. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin, mereka memulai salat dengan mengangkat tangan tetapi tidak dengan takbir. Maka ini membatalkan salat. Meninggalkan rukun secara sengaja. Apalagi yang buru-buru tadi itu. Ya kan? Masuk saf langsung aja. Tanpa takbir. Angkat tangan sedekap atau angkat tangan langsung ruku. Atau langsung mengikuti imam. Ini takbir. Adapun mengangkat tangannya maka dia adalah sunnah. Bagaimana mengangkat tangan? Saya di sini menyebutkan dua. Tangannya diangkat ila sahmati uzunai atau ila hadwi mangkibai, sejajar dengan pundaknya, bahunya, atau sejajar dengan telinganya. Dalam riwayat yang lain ungkapan ila sahmati uzunaihi disebutkan dengan ungkapan ila furu'i al uzunain. Ketiga cara ini dibenarkan. Pundak atau sejajar dengan telinga atau tepat di hadapan cabang telinga. Seluruhnya ini dibenarkan. Dan tempat mengangkat tangan, bukan tempat takbir ini. Ini tempat mengangkat tangan. Fi arba'ati mawadhi, ini maksudnya kembali kepada thumma yarfa'u yadaihi. Pada empat tempat, inda takbiratul ihram, wa inda ruku', wa inda raf'i minhu, jadi ketika ruku, angkat dari ruku, kemudian yang keempat tegak dari tasyahud awal, wa inda al-qiyami min tasyahudil awal, kama sahat bidzalika la hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang paling sahih dalam bab ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Baik. Ini meletakkan tangan. Pendapat yang masyhur di dalam mazhab Hanabilah sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini. bahkan kebanyakannya di bawah pusar, bukan di atas pusar. Tetapi yang rajih sesuai dengan atau sesuai dengan zahir nas berkaitan dengan ini yaitu yang ketiga, ala sadrihi. Ala sadrihi ini maksudnya di atas dadanya. Di atas dada, di depan dadanya. Bukan di atas, maksud atas itu diukur dari tubuh kita, tidak. Di atas dada, di hadapan dada. Bukan yang maksudnya atas itu relatif dari kaki, enggak. Tapi relatif dari posisi dada itu sendiri. Kalau relatif dari kaki, di atas dada di mana? Hampir dekat leher kan? Dan ada sebagian orang seperti itu kan? Ya. Jadi di depan dadanya sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Al-Hafiz di dalam Al-Fath. Dan ini juga yang dirajihkan oleh Syekh Jibrin sebagai syarih dari kitab ini. Kemudian dengan lalu memulai dengan istiftah, khilaf para ulama, istiftah yang mana yang paling afdal? Istiftah yang mana yang paling afdal? Sebagian ulama menyebutkan istiftah yang ini yang paling afdal. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Sebagian lagi mengatakan istiftah yang lain. Yang manapun dari istiftah itu yang sesuai, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya misalnya. Yang lain apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi, dan seterusnya. Yang manapun itu maka dia dibenarkan. Terus al-ulayaini min al-ba'iyati wa-thulathiyati suratan takunu bil fajri min tiwali al-mufassali wa fil maghribi min qisarihi wa fil baqi min awsatihi. Antum bisa baca lebih apa? Lebih lancar lagi. Insyaallah bisa. Lancar aja. Enggak usah satu kata. Ya. Baik. Tsumma yata'awwadhu. Tsumma yata'awwadhu. Yang kuat yang dikuatkan di sini atau yang ditekankan di sini, ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahkan ta'awudz itu di setiap rakaat. Hanya pada rakaat pertama dia akad. Dia lebih ditekankan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, wa yusannu ba'da taharrumi du'a al-istiftah thumma ta'awudz wa yusirruhuma. Istiftah dan ta'awudz tadi sir. Wa yata'awadhu kulla raka'atin ala al-madhhab wal-ula ay fil-ula akad. Adapun yang pada rakaat pertama dia lebih ditekankan. Kemudian basmalah, dan basmalah ini bagian dari Al-Fatihah. Basmalah ini bagian dari Al-Fatihah. Ada sebagian ulama mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, dia ayat tersendiri. Dia ayat tersendiri. Maka sebagian madhab mengatakan tidak ada basmalah di dalam sholat sekalipun. Langsung dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi yang jumhur mengatakan basmalah ini harus dibaca. Terlepas dia dibaca sir ataupun jahar. Terlepas pada saat sholat sirriyah ataupun jahriyah. Basmalah tetap harus dibaca. Yubasmilu wa yaqra'ul fatihah. Dan bersamaan Al-Fatihah, wa yaqra'u ma'aha firraqatai ulayaini firruba'iyat wa sulasiyat surat. Surat manapun. Asalnya, ma tayassara. Mana yang mudah. Tetapi, diantara yang dianjurkan adalah, dalam sholat fajar, min tiwalil mufassal. Imam Ar-Rafi'i juga dikuatkan oleh Imam Nawawi di dalam minhajnya, beliau mengatakan salat fajar dan salat zuhur. Salat fajar dan salat zuhur min tiwalil mufassal. Tiwal mufassal, al-mufassal itu dari surat mana? Yusuf? Surat al-mufassal dari surat apa? Ayo. Qaf? Masih? Nggak tahu. Ada perbedaan di sini. Ada sebagian mengatakan Qaf, sebagaimana Hanabilah mengatakan dimulai dari surat Qaf. Imam Nawawi mengatakan dimulai dari surat Al-Hujurat. Dan ada yang mengatakan dimulai dari surat yang lain. Ada yang mengatakan mulai dari surat Al-Qital. Surat Al-Qital surat apa? Surat Muhammad. Berarti sebelum surat Al-Hujurat kan? Tapi di sini mulai dari surat Al-Hujurat sampai tiwal sampai surat An-Nas itu mufassal. Al-mufassal dibagi tiga, ada tiwal mufassal, ada awsatul mufassal, ada aksar mufassal. Yang tiwal dari surat Al-Hujurat atau surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Al-Mursalat. Kemudian dalam sholat maghrib, ya ini kisar mufassal, mufassar, mufassal ya. Dari surat Al-Duha sampai akhir Al-Quran. Berarti antara itu, antara Al-Mursalat dan Al-Duha, berarti An-Naba sampai An-Naba sampai Al-Lail. Kok Al-Jin? Al-Jin juz berapa? Al-Insyirah, Al-Lail. Itu Awsatul Mufassal. Kapan dibaca? Tadi kalau sholat fajar itu tiwal mufassar, maghrib itu yang kisar, selebihnya awsat. Selebihnya awsat. Berarti zuhur, asar, isya. Kalau Imam Nawawi tadi, subuh dan zuhur tiwal mufassar, berarti yang kisar salat isya dan asar. Silakan mau dibaca. Silakan kalau dibaca Al-Baqarah. Mau dibaca satu juz dalam satu rakaat pun enggak masalah. Jadi tidak ada, tidak masalah. Hanya ini diantara yang disunnahkan, yang dianjurkan saja. Apalagi kalau sholatnya sholat berjamaah. Antum sholat berjamaah, sholatnya sholat subuh lagi. Bacanya Al-Baqarah dengan bacaan yang sangat hadar. Sangat apa? Bukan hadar. Sangat tertil. Tahqiq sekali. Itu jamaah antum tidur khawatir. Tiba-tiba ada yang nyungsep aja. Saya dulu pernah sholat, saya jadi makmum. Imam enggak baca sholat yang panjang. Apakah hari Jumat sholat surat sajadah atau apa gitu? Dan bacaan tidak tahqiq. Antara tadwir dan hadar lah. Ada teman yang tiba-tiba nyungsep dan enggak bangun-bangun lagi. Taunya karena kebetulan enggak jauh, jaraknya cuma satu atau dua orang sebelah kanan. Kirain pingsan atau apa? Yang lain pada diam-diamin aja. Ternyata tidur. Ini kasus itu. Apalagi kalau bacanya sangat pelan. Suratnya Al-Baqarah lagi kan. Lihat. Jika mengimami manusia, maka fal yukhaffif. Iza amma ahadukum fal yukhaffif. Jika kalian menjadi imam, maka takhfifkan bacaan itu. Terus jelas ya, sholat malam itu jahar, sholat siang itu sir, kecuali Jumat, Id, khusuf, istisqa. Ya, khusuf ini kalau gerhana matahari. Jumat, Id, khusuf dan istisqa. Terus yang kembali rukui ayatuhu wa yadahu yadaihi ala rukmasaihi ويجعلوا رأسه خيالا لطاقه ويقول سبحان ربي العظيم ويكبره وإن قال مع ذلك حال رقوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسنا ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده وإن كان إماما أو منفردا. طيب ثم يكبر الركوع, dia takbir untuk ruku dan meletakkan tangannya ala rukbataihi. Dalam riwayat dalam ashabus sunan atau yang lainnya, dengan menggenggamnya, mencengkramnya, mencengkram lutut, bukan menggenggam tangan ya, dengan mencengkram lututnya dan menjadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya, artinya rata. Tidak boleh terlalu ke atas, tidak boleh terlalu ke bawah. Subhan, dan mengucapkan subhana rabbil azimi salasan wa yukarriruhu salasan, mengulanginya sampai tiga kali. Kita tidak tahu riwayat sebagian yang mengulangi lebih dari tiga kali apakah dibenarkan atau tidak. Yang jelas Nabi hanya mengulangi sampai tiga kali dan kita tidak melampaui Nabi. Dan jika ditambahkan dengan doa yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maka ini baik. Lalu mengangkat kepalanya, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Di sini saya mengatakan in kana imaman aw mufrida, artinya makmum tidak. Tapi wallahu alam, sebagaimana ya, makmum pun mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Makmum pun mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Lanjut. Di situ wa yaqulu aidan, di sini wa yaqulu al-kul. Artinya seluruhnya mengatakan, imam, makmum termasuk yang munfarid. Terus baik, jelas ya. Baik dengan doa ini sekaligus atau salah satunya saja, atau minimal mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyikta min syai'in ba'du. Terus ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشر بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الاقتراب. Selesai satu rakaat itu kan? Sujud di atas tujuh tulang tadi. Sujud di atas tujuh tulang. Dahi bersama dengan hidung itu satu kesatuan. Dahi bersama dengan hidung itu satu kesatuan. Artinya jangan diangkat hidungnya. Kayak anak bayi misalnya kan. Gimana nak sujud? Sujud. Allahu Akbar. Kepalanya apa? Kepalanya udah di bawah. Kakinya tegak lurus gitu kan. Jadi jidatnya aja yang nempel, atau bahkan mungkin bagian depan kepalanya saja yang nempel, dahinya pun tidak kena. Nah, jadi dahi dan hidung. Lalu dua telapak tangan tidak direnggangkan, tidak juga rapatkan terlalu rapat, biasa saja. Di mana letak telapak tangan ketika sujud? Sebagaimana ketika takbir. Ya. Dan yang masyhur adalah hadwa mangkibai. Sini. Kemudian kedua lutut dan atraful qadamain. Paling tidak sekurang-kurangnya jempol antum. Ini ada yang sujud kakinya digantung-gantungkan. Ya, sambil nendang-nendang lagi. Ketendang kepala orang. Ya, ya harusnya ditempelkan dengan tempat sholat itu, lantai atau tanah, bukan diangkat dan bukan juga seperti ini, tapi diarahkan benar ke arah kiblat, paling tidak sekurang-kurangnya jempol itu. Dan mengatakan subhana rabbil a'la 3 kali. Kemudian dia bertakbir dan duduk iftirash. Duduk iftirash, duduk di atas kaki kiri dengan menegakkan telapak kaki kanan. Ini selesai di sini. Kemudian bangkit ke rakaat kedua dan disunahkan untuk duduk istiharah. Istirahah. Afwan. Disunahkan untuk duduk istirahah. Baca dulu. Ini jelas ya. Duduk tawaruk. Adapun untuk rakaat terakhir, tasyahud pada rakaat terakhir, duduknya duduk tawaruk. Bagaimana duduk tawaruk? Duduk di atas tanah atau di atas lantai, telapak kaki kanan yang ditegakkan, kemudian kaki kirinya disilangkan di bawah kaki kanannya. Itu duduk tawaruk. Terus. Dalam hadis dalam riwayatnya saya tidak dapatkan dengan urutan seperti ini. Adapun urutannya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Dan sepertinya yang kedua ini yang paling banyak kita hafal. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Tanpa ada tambahan wa'afu'anni. Sejauh yang saya tahu, enggak jauh-jauh banget, tambahan wa'fu anni ini disebutkan oleh Al-Ghazali di dalam kitabnya. Wallahu a'lam asalnya. Terus summa yanhadu mubakkiran mukabbiran atau mubakkiran? Mukabbiran. Yanhadu mukabbiran ala suduri qadamaihi. Ini Syekh di sini memandang tidak ada duduk istirahat. Makanya dari sujud yang kedua langsung berdiri. Tidak ada duduk khafifah. Jalsah khafifah antara sujud dan berdirinya tidak ada di sini. Imam An-Nawawi mengatakan wal masyhur sannu jalsah khafifah ba'da sajdati tsaniyah fi kulli raka'ah yaqumu anha. Pendapat yang masyhur, yang pendapat yang paling kuat di sini adanya duduk khafifah, jalsah khafifah ba'da sajdah tsaniyah fi kulli raka'ah yaqumu anha. Pada setiap rakaat yang kemudian orang itu akan berdiri dari rakaat tersebut. Terus atau tasyahud yang lain atau doa-doa yang lain, yang manapun yang mudah. Nah, untuk doa-doa yang beragam ini, istiftah dan tasyahud misalnya, maka yang paling bagus seorang kadang dengan doa ini, kadang dengan doa yang ini. Ya. Misal salat satu salat dia dengan doa istiftahnya apa? Seperti yang disebutkan Syekh di sini. Pada sholat yang lain misalnya dia doa Allahumma bait baina. Pada sholat yang lain dia berdoa dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, dan seterusnya. Demikian juga tasyahud. Masih bisa. Demikian juga tasyahud. Terkadang dia dengan doa yang satu, kadang dengan doa yang lain. Pertama doa ini doa-doa yang sahih. Terus. Berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya di akhir salat seorang berlindung dari empat perkara, dari azab kubur, azab jahannam, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, serta dari fitnah dajjal, dari fitnah dajjal. Terus. Di buku itu, di buku penyantum, angka-angka itu enggak usah dibaca. Asalnya tidak ada dari penulis. Tsumma yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Assalamu alaikum warahmatullahi li hadithi wa ila ibn Hajar. Hujr. Wa ila ibn Hujrin. Ya, dengan mendomahkan ha. Baik, ini jelas ya. Tata cara salat selesai. Dari awal masuk salat sampai salam tadi. Salam yang wajibnya ke kanan. Salam yang wajibnya salam pertama. Yang wajibnya salam pertama. Boleh menghadap menolehkan wajah seluruhnya ke kanan atau sedikit saja. Karena dalam sebagian riwayat Nabi pun melakukan beliau salam mengarahkan ke kanan tapi sedikit saja. Tidak seluruhnya. Lanjutkan. Di sini saya mengatakan wa qiraatul Fatihah 'ala ghairi ma'mum. Ala ghairi makmum. Ya, di sini di kitab beliau yang ini saya tidak tahu di kitab yang lain apakah pendapat ini beliau tetap dipegang sampai akhir atau tidak. Karena nanti bisa jadi dalam kitab beliau yang lain beliau memilih pendapat yang berbeda dengan yang ada yang dalam kitab ini. Tapi memang kebanyakan mereka mengatakan qiraah al-Fatihah itu bagi salat jahriyah pada rakaat awal dan rakaat kedua wajibnya hanya bagi makmum. Adapun bagi imam wajibnya bagi imam. Afwan. Adapun bagi makmum kewajiban mereka adalah mendengarkan bacaan imam. Wallahu alam. Adapun dalam mazhab ini mazhab kita bacaan Al-Fatihah ini wajib bagi setiap musalli. Kecuali makmum yang masbuk. Kecuali makmum yang masbuk. Nah ini juga keliru. Ada makmum yang masbuk tidak dapat membaca Al-Fatihah, dia menambah rakaat. Batas rakaat apa? Ruku, bukan Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah. Terus. Tashahhudan awwala fa innahu min wajib min wajibati salati wa takbirati ghairi takbiratin ihrami. Nah, tashahhud akhir dia rukun dari rukun salat. Takbiratul ihram dia rukun dari rukun salat. Tetapi takbir intiqal tashahhud awal dia bukan rukun salat. Tetapi dia termasuk hal yang wajib di dalam salat. Bedanya apa? Perkara yang rukun ditinggalkan secara sengaja ataupun tidak, dia merusak sholat. Tetapi perkara yang wajib, yang bukan rukun, wajib atau sholat, yang bukan rukun sholat, jika dia ditinggalkan secara sengaja, dia merusak sholat. Tetapi jika ditinggalkan karena lupa, maka dia dapat ditutup diganti dengan sujud sahwi. Artinya sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Terus. Dan ini maksudnya tadi yang disebutkan tadi, wa qawlu subhana rabbil azimi fi ruku' wa subhana rabbil a'la marratan fi sujud, yang tadi juga marratan fi ruku', wa rabbi firli baina sajadatain, ini duduk antara dua sujud, wa ma zada fa huwa masnun. Nah, yang disebutkan tadi itu maksudnya adalah wajib atau salat. Dia bukan rukun salat. Yang rukunnya adalah ruku'nya, sujudnya, duduknya. Tetapi doa di dalamnya dia wajib atau salat. Batasnya apa? Yang wajibnya satu kali. Selebih dari itu dia sunnah. Misalnya duduk antara dua sujud, tidak baca yang panjang, tapi baca yang pendek saja. Rabbi firli. Riwayatnya Rabbi dibaca tiga kali. Nah, membaca tiga kali ini, dua dan ketiganya itu sunnah. Yang wajib yang harus dibaca adalah pertama saya Rabbi firli. Ya. Adapun baca yang panjang tadi Rabbi firli warhamni wajibun dan seterusnya itu cuma sekali. Dan tentunya itu wajibnya. Nah, ini bagi bacaan yang berbilang. Seperti doa subhana rabbil azim, tasbih subhana rabbil azim, kan dibaca tiga kali. Yang satu kali pertama itu wajib. Selebih dari itu adalah sunnah. Terus. Ini sudah tadi ya, lil imam wal munfarid. Tapi ini imam munfarid dan juga makmum. Wa rabbana lakal hamdu likulli. Lil kulli. Bahadihi wajibatu tasqutu bis sahwi. Wajibirha sujudu sahwi wa kadzalika bil jahli wal arkanu la tasqutu sahwan. Jelas ya? Kewajiban salat ya, yujbaru bis sujudi sahwi. Jika dia ditinggalkan dengan sebab sahun. Apa? Lupa atau jahal. Tidak tahu. Terus. Wal arkanu la tasqutu sahwan wa la jahlan wa la 'amdan. Nah, jelas kan? Ya, terus. Adapun yang rukun dia tidak bisa gugur walaupun dengan sebab lupa, enggak tahu ataupun apalagi sengaja. Artinya dia merusak sholatnya. Nanti kita bahas bagaimana orang yang meninggalkan rukun pada tempat-tempatnya, apa yang harus dilakukan. Insya Allah pada pembahasan berikutnya. Lanjutkan. Qala muslimu rahimahullah, wal baqi sunanu akwalin wa af'alin mukammilun li sholati. Wa min al-arkani at-tumakninatu fi jami'i arkaniha. Tumaknina, faham tumaknina apa? Apa batas tumaknina? Batas tumaknina ketika rukun tadi dikerjakan secara sempurna walaupun sesaat. Ketika dia ruku, sempurna tulang-tulangnya pada tempatnya walaupun sesaat, itu batas tumaknina. Demikian ketika dia sujud. Tetapi misalnya seorang ruku, kepalanya masih condong ke atas, dia belum dikatakan tumaknina. Atas sujud, baru saja mau nempel dikit ujung kepalanya, langsung berdiri lagi. Ini tidak dikatakan tumakninah. Tapi ketika sempurna semua anggota sujudnya tadi pada tempatnya, maka itu dikatakan tumakninah. Walaupun sesaat. Rukuknya belum tepat. Dalam kondisi itu dia diajarkan, dia sudah ruku. Dan ini tambahan ya, gerakan sholat tadi diniatkan untuk apa gerakan itu dilakukan. Orang ruku, dia niat untuk ruku. Orang berdiri, dia niat untuk berdiri. Misalnya orang ruku lalu tiba-tiba dia mengangkat kepalanya tanpa berniat ruku, maka dia dianggap belum i'tidal. Misalnya dia mengangkat kepalanya tadi salah sangka, atau dia salat sendiri, kaget dan sebagainya. Termasuk juga dalam kasus seperti ini, orang yang tidak sempurna rukunya memang dari asal. Dia niatnya ruku, tapi memang rukunya tidak sempurna. Kadang kekurangan atau kadang lebih. Hah? Ini tidak merusak sholat. Artinya tidak membatalkan sholat. Hanya perbuatan di dalam sholatnya yang tidak sempurna. Tapi yang tadi, orang tadi niat ruku dan dia memang bisa ruku dengan baik. Hanya memang belum selesai dia proses rukunya, berarti belum ruku. Dia sudah berdiri. Orang sujud baru sekedar mau nempel kepalanya, dia berdiri. Nah, sebagian orang kami mengatakan apa? Sholat ayam matu jagung, ya kan? Lihat ayam matu jagung kan? Atau matu beras? Nah, ini batas tuma nida. Terus. Idza kumta ila shalah fa asbighil wudu'a thumma istaqbil al-qiblata wa kabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-qur'ani thumma ka' hatta tatma'inna raki'an. Nah, hatta tatma'inna raki'an, ya. Itu batas tuma'ninahnya, hatta tatma'inna. Thumma rfa' hatta tahtadila qa'iman, thumma sjud hatta tatma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Coba ulang. Hatta tatma'inna. Ta itu huruf apa? Huruf ya. Rahwah atau huruf syiddah? Tatma'inna. Coba. Ta kemudian to. Sering kali ini salah baca. Kadang ta-nya ditebalin supaya to-nya kedengar. Kalau ta-nya dibaca normal, to-nya jadi tipis. Terus. Jelas? Jelas enggak? Idza kumta ila shalah, jika kalian hendak salat atau jika kalian berdiri untuk salat, fasbil wudu, sempurnakan wudu, kemudian menghadap kiblat. Ini syarat sudah kita bahas kemarin. Thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Ini tidak disebutkan Al-Fatihah. Ini selain Al-Fatihah. Jadi asalnya apa yang mudah? Kalau mudahnya Al-Baqarah, silakan aja Al-Baqarah. Batas minimalnya apa? Satu ayat kan? Ya? Batas minimalnya satu ayat saja. Kalau dia baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, itu sudah sempurna ayatnya. Belum sempurna ayatnya kan? Ya. Yang enggak boleh itu misal surat apa? Apa? Alif lam mim itu satu-satu ayat sempurna. Tapi ada alif lam mim yang enggak sempurna kan satu ayat? Tetapi tadi di antara yang dianjurkan untuk sholat subuh misalnya tiwal mufassal, untuk sholat isya surat qasar fasal, untuk sholat maghrib qasar, yang isya awsat mufassal. Terus. Ini terakhir kan di bab ini kan? Coba perhatikan. Qala musannif rahimahullahu taala fa iza faragha min salatihi istaghfara salasan wa qala allahumma antas salamu minkas salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah walahul ni'mah walahul fadl walahul sanaul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salasan wa salasin yani subhanallah salasan wa salasin walhamdulillah salasan wa salasin allahu akbar salasan wa salasin wa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tamamal mi'ah sempurna 100 kali. Ini yang dianjurkan. Dan ada zikir yang lain yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini. Misalnya, Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Demikian juga Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya pada kitab juga Imam Muslim riwayatnya kana yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi kulli shalah maktubah la ilaha illallah wa daula syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta dan seterusnya. Adapun yang kedua diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i dan hadis ini dikenal masyhur dengan sebutan hadis musalsal bil mahabbah. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka." Lalu beliau mengatakan, "Usika ya Mu'adz la tad'anna an taqula fi kulli dubur shalah." Antakula fi kulli dhabir salah Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam sebagian kita zikir selesai salat hadis ini tidak dibawakan, doanya tidak dibawakan. Saya bertanya kepada sebagian ustaz, mereka mengatakan sebagian ulama memandang kalimat dubur kulli salah atau dubur salah, yang namanya dubur itu satu yang menjadi bagian dari sesuatu itu sendiri. Berarti dubur sholat dia menjadi bagian dari sholat itu sendiri, bukan sesuatu yang terpisah. Maka mereka mengatakan doa yang dikatakan dibaca di dubur kulli sholat, di akhir sholat, itu maksudnya di akhir sholat sebelum salam. Dan pendapat ini lemah. Mengapa? Karena banyak doa-doa yang Nabi ajarkan untuk dibaca setelah selesai sholat, bukan sebelum salam, tapi setelah selesai sholat. Dan di sana Nabi mengatakan duburi kulli shalah atau dubura as-shalah. Di antaranya ini doa yang hampir seluruh kitab yang memuat zikir setelah sholat, doa ini. Doa yang sebelumnya disebutkan, yang terakhir disebutkan oleh Syekh di sini. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalamnya kana yaqulu fi duburi kulli shalah tadi. Iza sallama. Ada kalimat iza sallama. Berarti tidak semestinya yang dikatakan duburu kulli shalah itu menjadi bagian dari salatnya. Karena di sini ditegaskan sekali. Kana yaqulu fi duburi kulli shalah iza sallama. Jika telah salam. Apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka masyayikh kami pun, syekh-syekh kita pun, guru-guru kami pun yang meriwayatkan hadis ini, hadis Mu'adz tadi pun, mereka mengatakan setelah salam. Dimanapun letaknya itu terserah. Jadi tidak mesti urutannya seperti di dalam buku-buku yang tersebar. Justru meyakini urutan harus seperti itu harus mendatangkan dalil. Jadi kapanpun ingat yang ini, yang itu dibaca duluan. Besok kan ingatannya berputar kan? Mananya ingat duluan itu dibaca gitu. Jangan sampai pusing, apa lagi ya? Lupa saya, yang ingat aja gitu. Ada yang seperti itu udah zikir? Misal zikir pagi dan sore. Sempat berhenti doa gara-gara apa? Ada urutan yang lupa. Bukan doanya yang lupa, tapi urutannya yang lupa. Ngapain? Lanjutkan saja doanya. Nah, meyakini, menetapkan urutannya harus seperti dengan urutan tertentu harus mendatangkan dalil. Sementara dalam hal ini tidak ada dalil. Terus seperti tadi bacanya. Jangan satu kata satu kata. Coba belajar. Lanjut lanjut. Warawatib warawatibul muakkalatut tabi'atu lil maktubati asyrun wa hiya al madhkuratu fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala fi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyrun raka'atin raka'ataini qabla dhuhri qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha, dan bisa juga 4 rakaat sebelum zuhur. Terus raka'ataini ba'da al-maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'da al-isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla al-fajri muttafaqun alaihi. Termasuk juga tidak ada masalah seorang salat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum salat asar. Ya, sebelum salat asar. Demikian juga sebelum salat maghrib 2 rakaat. Saya pernah dialog dengan sebagian bisa satu kan? Yang enggak bisa itu setengah kan? Enggak mungkin ngobrol dengan setengah orang. Di masjid yang dikelolanya atau di bawah pengelolaan bagan organisasi beliau itu sempat tidak ada salat sunnah setelah asar, sebelum asar. Setelah azan langsung iqamah. Hal ini saya bicarakan dengan orang ini karena saya tinggal di lingkungan yang beliau ada di situ dan beliau jadi imam di masjid di lingkungan tersebut. Seharusnya berikan kesempatan bagi jemaah untuk sholat sunnah antara azan dan iqamah itu. Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallahul abd, semoga Allah merahmati seorang hamba yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Demikian juga sholat sebelum sholat maghrib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholu rakaataini, sholu rakaataini. Pada kali yang ketiga beliau tambahkan, liman sya'a, liman sya'a. Dalam rangka apa? Memberikan pemahaman bahwasanya kalau yang mau sholat-sholat, ya enggak apa-apa. Artinya ini bukan wajib. Kalau enggak ada kalimat liman sya'a, nanti dianggap wajib. Jadi tidak ada alasan, ini kan waktunya sempit. Oh, enggak ada sholat sunnah rawatib sebelum asar misalnya. Siapa bilang? Bahkan dalam hadis yang sifatnya lebih umum, apa? Baina adhanain, apa? Sholat. Di antara dua azan, itu ada sholat. Dua azan ini azan yang mana? Azan dan iqamah. Yang dimaksud dengan dua azan itu azan dan iqamah. Itu ada sholatnya. Ya, siapa yang mau sholat, sholat. Nah, pengelola masjid berikan kesempatan kepada jamaah. Kecuali dalam waktu-waktu tertentu, bisa saja imam memerintahkan untuk menyegerakan sholat dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi bukan menjadi hal yang lazim, berketerusan, begitu seterusnya. Enggak. Misalnya ada satu masjid, imamnya ada pengajian di masjid tersebut dari maghrib sampai isya misalnya. Sholat maghrib, kemudian sholat sunnah maghrib, kajian, kemudian sholat azan isya, sholat sunnah dulu, kemudian selesai sholat atau azan isya, imam mengatakan langsung sholat aja dulu misalnya. Itu sekali, bukan menjadi sesuatu yang lazim. Artinya defaultnya, asalnya berikan kesempatan jemaah untuk melakukan sholat sunnah. Hanya yang ditekankan, yang lebih dianjurkan adalah 10 rakaat yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar ini radhiyallahu anhuma. Apa saja? 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah sebelum fajar. Ya. Sebelum. Nah, enggak masalah. Jadi dua rokaatnya, para ulama mengatakan dua rokaatnya itu yang ditekankan. Adapun dua rokaatnya lagi itu enggak masalah karena Nabi pun pernah melakukan hal itu. Tapi yang seringnya seperti dalam patokan utama mereka itu hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan hafiztu an atau min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Patokan utama mereka itu. Tapi hadis-hadis yang lain dari sahabat yang lain mereka mengabarkan Nabi sholat ini di dua rakaat misalnya. Di rumah kadang ada yang di rumah dan seterusnya. Tetapi tidak ada yang lebih dari itu ya. Tidak lebih dari 4 rakaat. Bagaimana? 2:14:22. Kita lanjutkan satu pasal. Masih bisa? Insyaallah bisa. Bab sujud sahwi dan sujud tilawah dan sujud syukur. Seluruhnya ini adalah sunnah. Terus. Wa masyru'un idza zana al-insanu fi salatihi ruku'an aw sujudan wa qiyaman aw qu'udan aw sahwan aw naqasa syai'an min al-madhkurat. Ada aw-nya di situ ya, aw sahwan. Baik. Lanjut. Aw naqasa syai'an min al-madhkurati ada bihi sajd. Wasajada di sahwi atau taraka wajiban min wajibatiha sahwan. Ya, ini yang tadi izada insan fi salati ruku'an tentunya sahwan ya. Au sujudan au qiyaman au qu'udan zada dan menambahkannya dalam rangka sahwan. Lupa. Bukan sengaja menambahkannya. Kalau sengaja menambahkan bagaimana? Rusak. Karena ini semua rukun. Ini menambahkan. Adapun kalau menguranginya, apa? Rusak juga. Rukunnya. Makanya di sini, zada yang disebutkan di sini. Atau mengurangi syai'an minal madhkurat. Tetapi, dia rusak. Tapi bagaimana cara menanganinya? Atau mengurangi suatu dari yang disebutkan tadi. Yang disebutkan tadi semuanya rukun. Bagaimana? Maka caranya atabihi. Gimana maksudnya atabihi? Gambarannya gini. Seorang sholat setelah sujud dia ingat dia belum ruku. Dia ingat dia belum ruku. Atau pada rakaat kedua dia ingat dia belum sujud. Maka rokat pertamanya itu rusak. Maka dia lanjutkan sholatnya tanpa menghitung rokat pertama tadi. Tanpa menghitung rokat pertama. Dia lanjutkan sholatnya tanpa menghitung rokat pertama. Berarti rokat yang sedang dia berdiri itu rokat pertamanya dia. Kalau dia sholat 4 rokat ya lanjutkan 4 rokat. Kalau dia sholat sulasiat lanjutkan 3 rokatnya. Itu atabi kemudian di akhir sholat sujud. Tapi kalau tidak dilakukan seperti itu maka seluruh sholatnya rusak. Kecuali ini semua berlaku untuk seluruh rukun kecuali niat dan takbiratul ihram. Kenapa? Karena dia pembukanya. Sudah rakaat ketiga nih lupa niat di awal. Apa yang terjadi? Ulangi sholat ya, batal seluruhnya. Atau sudah rakaat ketiga lupa tadi takbiratul ihram, ngangkat tangan doang misalnya. Apa yang terjadi? Ulangi dari awal sholat ya. Maka atabihi wasajada li sahwi au taraka wajiban min wajibatis salat, atau dia meninggalkan salah satu yang manapun dari wajibatus salat, bukan rukun ya. Maka lanjutkan sholatnya tanpa harus merusak sholatnya ataupun melakukan apapun dalam sholatnya seperti tadi lupa dengan rukun, tapi disempurnakan dengan sahwi. Terus Bismillah, qala musannif rahimallahu aw syakka fi ziyadatin aw nuqsani. Faqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam qama 'ala tasyahhudil awwali fa sajada. Aw syakka fi ziyadah aw nuqsan. Dia lupa saya salat ini sudah 3 rakaat atau sudah 4 atau sudah 3 atau baru 2. Maka dalam hal ini apa yang dilakukan? Ambil bagian yang paling menenangkan. Apa? Yang paling sedikit. Lalu lanjutkan sholatnya. Di akhir sholat ditutup dengan sahwi. Terus. Waqad sallata annahu sallallahu alaihi wasallam qama 'ani tashahhudil awwali fa sajada wa sallama min raka'ataini min adh-dhuhri aw al-'ashri thumma dzakkaruhu fa tamama wa sajada lis-sahwi. Shalat adh-dhuhra khamsan fa qila lahu azilati shalatu wa qala ma wa madha fa qalu shalaita khamsan fa sajada sajad sajadataini ba'dama salama muttafaqun alaihi. Wa qala idza syakka ahadukum fi shalatihi idza syakka ahadukum fi shalatihi falam yadrikam shalat salatan aw arba'an falam yadrikam shalla. Itu satu kata itu ya semuanya. Falam yadri kam shalla, itu satu kata. Falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an fal yaqrahi syakka wal yabni ala mas taqayyan taqayyana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima wa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata tarjiman lisyaitani rawahu Ahmad wa Muslim wa lahu anna yasjuda qabla salami aw ba'dahu. Nah ini ke banyak yang berpendapat salat sujud sahwinya setelah ataupun sebelum salam. Bahkan sebagian yang lain mentafsil jika dia menambahi dari salatnya maka dilakukan setelah salam, jika dia ragu atau dia kurangi maka sebelum salam. Adapun dalam mazhab Syafi'i mereka setelah salam. Tetapi boleh kalaupun dia sebelum salam pun boleh. Ini hanya masalah afdaliyah saja. Wallahu a'lam. Terus. Wa yusannu sujud tilawah. Sujud ketika membaca ayat-ayat tertentu yang para ulama mengatakan sebagai ayat sajadah. Ayatnya khilaf para ulama pada sebagian ayat. Ada sekitar berapa? 14. Ya, 14 atau 15? 14 atau 15? Ingatan saya 14. Coba kita hitung nanti kalau kehitung. Nah, pada sebagian dari yang 14 ini khilaf para ulama, apakah di sana disunnahkan sujud tilawah ataukah Nabi sujud situ itu sujud tilawah atau sujud syukur? Ya. Nah, sujud tilawah ini misal di antaranya yang khilaf dua sujud pada surat Al-Hajj. Dua sujud dalam surat Al-Hajj. Sebagian ulama mengatakan sujud pada surat ayat yang kedua, ayat yang terakhir, sujud yang terakhir itu makrunan biruku. Artinya maksud ayat ini bukan anjuran untuk sujud begitu saja, tapi anjuran untuk atau perintah untuk salat. Dia makrunan biruku. Satu kalimat yang memerintahkan sujud di iktiran dengan ruku, umumnya ini perintah untuk salat. Wasjudu warka'u misalnya. Itu perintah untuk salat misalnya. Ini sebagian ulama mengatakan. Artinya mereka mengatakan sujud yang kedua pada surat Al-Hajj itu tidak ada. Ini yang antara yang ada dan tidak. Yang lain mengatakan itu sujud tilawah atau sujud syukur atau yang pada tempat-tempat yang lain. Kemudian sesujud pada surat Sad. Imam Ahmad berpendapat bahwasanya bukan yang diperintahkan untuk sujud tilawah. Tapi itu sujud syukur. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan shad laisat min azaimis sujud wa qad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Laisat min azaim. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan sajadaha Daudu taubatan. Pada ayat itu Daud sujud sebagai taubat. Wa nahnu nasjuduha syukran. Berarti sujud syukur. Nah, terkait dengan riwayat inilah maka khilaf para ulama. Ini sujud syukur atau sujud tilawah. Kemudian pada akhir surat An-Najmi, Al-Insyiqaq dan Al-Alaq. Sebagian ulama seperti Malikiyah menyelisih hal ini. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tidak sujud setelah hijrah dalam surat-surat Al-Mufassal. Dalam surat-surat Al-Mufassal. Tetapi hadis ini tidak mungkin ya. Hadis ini tidak mungkin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan di dalamnya ada kelemahan. Nah, yang jelas kita mengikuti pendapat yang mengatakan 14 ini tempat sujud. Baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. 15. Baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat, dianjurkan untuk sujud. Jika di dalam sholat imam sujud, maka makmum wajib ikut sujud. Nah, terkait dengan hal ini, sebagian ulama mengatakan memakruhkan melakukan sujud tilawah pada sholat-sholat sirriyah. Kenapa? Karena makmum gak tahu pasti itu sujudnya sujud tilawah atau sujud lupa. Tiba-tiba Allahu Akbar harusnya kan ruku gitu. Kan sholat zuhur misalnya baca ayat surat yang di dalamnya ada ayat sajadah, lalu setelah selesai ayat tadi takbir. Nah, ingat perpindahan ini dengan takbir Allahu Akbar, makmum ngira harusnya ruku ini, subhanallah, kan repot semuanya kan. Repot nanti. Makanya sebagian ulama mengatakan untuk sholat-sholat yang sirriyah ini dimakruhkan. Tapi kalau untuk sholat-sholat jahriyah dianjurkan. Tentu pun harus diajari jamaah. Karena ada kejadian imam ruku, makmumnya terbagi tiga. Ada yang ikut imam sujud, ada yang ikut sujud. Syukur-syukur dia faham itu sujud sajadah ya. Ada yang tetap berdiri dan mengatakan subhanallah. Ada yang ruku dengan mengatakan subhanallah. Saya bingung yang ruku ini ngapain. Kalau memang salah ya berdiri saja kan. Jadi yang berdiri ini lebih selamat sebetulnya. Nah, yang ruku sendiri ngapain. Akhirnya dia ruku berapa kali dalam satu rakaat? Dua kali. Karena ketika imam bangkit lanjutkan baca surat atau lanjutkan ruku, dia harus ikut ruku lagi kan. Dia ikut bangkit, kemudian dia ikut ruku. Kecuali kalau dia tetap bertahan ruku sampai nunggu imamnya ruku. Tetapi dia berdiri. Setelah ruku, dia berdiri. Imam ruku, dia ikut ruku. Ini kejadian ini, kasus seperti ini. Dan diantara doanya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan yang lainnya, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Atau dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dengan doa Allahumma inni laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu. Wallahu alam. طيب درس وكذلك اذا تجددت له نعمه او اندفعت عنه نعمه سجد لله شكرا فهو السجود الشكري كسجود التلاوه. Maksudnya sujud syukur itu seperti sujud tilawah dalam hal hukum. Dia sunnah bukan wajib. Dia sunnah bukan wajib. Adapun untuk sujud tilawah tadi tata caranya sudah tadi ya. Dia kalau di dalam sholat, maka dia takbir, lalu sujud, lalu takbir untuk berdiri. Bukan dia baca surat ayat sajadah, lalu tiba-tiba dia sujud. Terus tiba-tiba dia pun berdiri. Setiap perpindahan di dalam sholat, asalnya itu ada takbirnya. Itu ada takbirnya. Hanya yang tadi dari hadis Ibnu Umar bukan takbirnya yang empat itu, tapi mengangkat tangan. Mengangkat tangannya. Adapun kalau dia dibaca di luar sholat, seorang membaca ayat sajadah di luar sholat, maka tidak masalah baginya, dia langsung sujud. Dan orang-orang yang mendengarkan, yang menyimak, mendengarkan bukan sekedar dengar, ya, mendengarkan bacaan tadi pun disunahkan untuk ikut sujud di luar sholat ini. Kalau di dalam sholat pasti, karena imam diikuti. Tapi kalau di luar sholat, orang-orang yang mendengarkan bacaan tadi dan si qori sujud setelah dia membaca tadi, maka dia disunahkan untuk sujud. Kecuali jika qorinya tidak sujud. Seorang baca Al-Quran pada ayat sajadah dia tidak sujud, maka juga tidak dianjurkan bagi mustami'in untuk ikut sujud, karena tidak, si qori sendiri tidak sujud. Wallahu a'lam. Adapun tajadudun niyyah, nikmah atau orang selamat dari bencana musibah, maka pun disunnahkan untuk sujud syukur. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup? Dari atas enggak ada? Enggak ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.